Yahya bab 19. Sa'lan ajeria Pilatus masuk. Isa esoro pecot. Red prajurit agebei mahkota dari cak rancak siaduri. Pas epasang kaseran Isa, sa'lan ajeria Isa lacu epangagem mantel sebernana bungu terong. Benreng oreng jeria pas libelian nyanter kaseti anak sambil ngocak. Hidup! Hidup! Raja Yahudi! Sama rena jeria, Isa lacu tampeleng di belian. Sa'lana jeria, Pilatus keluar sekalian lagi, lacu ada buka orang sebanyak jeria. Mara apa saki? Bisengko isarwa epa keluar ada enak, meoleh benar tau, ya sengko tak nemu, salana maske setonga. Deti Isa keluar ngagemah kota duri benjuba bungu terong. Debuna Pilatus kareng orang sebede eja dia. Apa saki orang jeria? Ebek tomam imam kepala benwal pengawal jeria nangale Isa. Kapi pada aira. Pilatus adebu kareng orang jeria. Kasa keboh, salib tibi, sengko tak nemu salana setongah. Reng-oreng Yahudi jaria nyaut. Menurut hukum Yahudi, Isa ko tue aku mate, sabab abot nang aku putrana ada. Ebek tomiarsa jaria Pilatus sajen atambe takok. Deti pas malebet pole kakaratona. Isa ebek tamasok, laju epareksani. Benar dari dima asalah. Tapi Isa tak nyaut. Deti Pilatus adebu pole. Benar tak anda acacak ke sengkok? Apa benar tak tahu? Cek sengkok ria andai ku besah ngocol benar. Ben ku besah nyali benar. Saute Isa. Panjenengan tak kagungan ku besah kebeden kaula. Menabi tak eparengi ku besah kepaneka sarang Allah. Deti orang yang masraki beden kaula ke panjenengan. Dusana arajaan dari panjenengan. Ebek to Pilatus miarsah jeria, laju ngutih ngocola Isa. Tapi reng orang Yahudi retaraden. Mone ocol, panjenengan benikan cana kaisar. Orang sing aku rato mosona kaisar. Ebek to Pilatus miarsah ocak nareng orang jeria, laju abek ta Isa keluar. Terus alengki ekor se pangadilan, e kenengan se anyama palesteran betok. Ede lembasa Ibrani nyamana Gabata. Ebek to jeria laparak pokol 12 siang. Are Raja Paskah korang saare. Pilatus adebu kareng oreng jeria. Aria ratona bekna. Reng oreng jeria raeraan. Ate e oreng genika. Ate e oreng genika. Ate e oreng genika. Salib oreng genika. Pilatus mariksani. Apa sengkok nyele bahagia ratona bekna? Mam imam kepala sebede eja dia pada nyaut. Merah kaisar ratu Athena! Merah kaisar ratu Athena! Merah kaisar ratu Athena! Detih bi Pilatus, Isa epasraki kareng oreng jeria, Esa lebe. Detih Isa ekibe bi reng oreng jeria. Isa keluar sambil mikol sa lebe, kakenengan se anyama. Kenengana gelundongana cetak. Oca Ibranina Golgota. Isa esalip eja dia. Epa bereng ben oreng lainah kedua. Sesetong eka acera. Setongana eka ngana. Ben Isa esabe engak tengah ana. Eka jusalipe Isa jeria. Bi Pilatus epa konpo buitolesan kantaria. Isa dari Nasaret. Ratona oreng Yahudi. Banyak orang Yahudi semaca tolesan jeria, sabab kenengana Isa seesalib jeria tak jauh dari kota. Tolesan jeria ngangkui oca Ibrani, Latin ben Yunani. Mam imam kepala mator Kapilatus, cek tolese ratona orang Yahudi, tolese orang riang ngucak, sengko ratona orang Yahudi. Tapi Pilatus nyaut, apa sila etoles bi sengkok? tetep etoles. Sa'lana Isa esalib bi dusar de dujeria raso gena ekala lacu ebegi epa empak sarde duna pada oleh sabegian ebeng jubana ekala kia juba jeria tade sampungana dari atas sampai kabebe masetong dusar de dujeria pada saleng ngocak juberia cetok ketok mara lot bayi kangkuinan tuaki siapa sih kau tungau le juberia kan tajeria sopaja kalakon apa se sebutaki e dalam Alkitab semu nyina tang kalampi eki beki tang juba yelot bendusar dedu jeria pacet ngalakoni kan tajeria e jadia beda e buna Isa taretan bini nah e buna Miriam bini nak lopas ben Miriam Magdalena pada manceng esetikna salib Isa. Ebek to Isa ngolati ebunah. Ben morete seekase. Salerana manceng eja dia. Lacu adebu. Ebu. Kegenika potrena sampeyan. Sa'lana jeria. Isa adebu kamorete jeria. Jeria. Puna bena. Saceka jaria bi moreta jaria puna Isa eka kompol bengkona. Isa ngageli cek satia kapi lamare. Ben sopaja apa se sebutaki dalam Alkitab kalakon. Lacu adebu. Sengko. Belka. Eja dia beda kobuken, ai se aing anggur secelok. Tetibi oreng engala aki sepon. Sepon na ecapur ka anggura, pas ecucuaki ka hisop. Lacu eculuaki kalat tenah Isa. Isa nyep-nyep anggur jeria, lacu adebu. Mare. Sa'lana jeria, Isa nonduk. Laju sede. Om kaum orang agung Yahudi tak endek mun mayit. Reng orang seesalib jeria ki pakun. Agentong ekaju salib e are sabat. Apa pole are sabat ebekto jeria? Are raja selain dari are raja laena. Ebekto Isa esalib. Are sabat korang saare. Teti reng orang jeria minta eti kapilatus. Mapo tonge betesah reng orang seesalib jeria. Ben matorona mayite dari kaju salib. Deti dusar dedu sebede jedia, entar ka orang seka dua se salib, abereng bi Isa jeria geluk. Lacu betesai papotong. Sana pak naka Isa, reng orang jeria nangale jo Isa lasede. Deti burung tak epa potong betesa. Tape bede setong sar dedu, se nyocuaki tombege karosona Isa. Dari lokan jeria keluar dere ben aing. Orang senangale katetian jeria notoraki katetian jeria. Sopa jebe napar cajek ya. Ben apa se etotoraki orang jeria bener. Ben orang jeria tau cek jeria bener. Kan kanta jeria sopa je kalakon apa se sebutaki edelem Alkitab. Semu nyina. Tolanga tade sepa potonga maske setonga. Dalam Alkitab seputaki kia. Reng orang jeria bekal ngabese salerana seecoco jeria. Sa'lana jeria Yusuf dari Arimatia nyoon eti kapilatus ngalaah jenasana Isa. Yusuf jeria murite Isa tapi tek ngitek. Sabeb tako kaom-kaom orang agung Yahudi. Bik Pilatus eparingi edi. Deti jenasana Isa pas epatoron bik Yusuf jeria. Nikodemus setau entar ka Isa ebeje malam. Norok Yusuf nyiberacegen emor ben candena. Benyakna kepi rakera telo polo kilo. Bik sekadua jeria jenasana Isa ekala. Lacu ebuntu ben kain kapan. Epo buiracegen sero om. Noro adet carana mun orang Yahudi ngoburagi jenazah. Eka nengena isa se salib jeria bede setong pun kepunan. E pun kepunan jeria bede setong makam anyar se kita tau yang kui ngoburaki oreng. Sare neko buran jeria semak. Ben ebek to jeria lapara are sabet. Isa e sareaki e jeria.